telah kekasih mula berpaling. Tak ingin lagi bertengkar mata. Ucapan sakit yang mana untungnya dapat melembut setiap bicara. Rindu dan dendam bukan permainan.